Ela Makassar, Mama Atar Karawang di Goyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Studio 6 Indosiar. Selamat malam juragan. Juragan, kumaha damang? Alhamdulillah juragan ya. Tahu enggak juragan, selama juragan enggak ada di sini, hati Ali, ini Ali, Ali Maratani juragan. Hati Ali selama ini gak ada juragan, seperti mati lampu juragan. Mari goyang. Hanya kepadamu. Oh yang ismi dari yang ini. Oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku. Kan tulus suci untukmu. Hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya. Tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Oh yang ini banyak. Tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Bagai malam tiada berlalu. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku. Yang tulus untukmu hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya. Tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Depan tadi udah nyanyi bareng. Yang di sini mau nyanyi bareng? Mau. Yang di kiri mau nyanyi bareng? Mau. kayak helanya. Oke, okay, ikutin Ali dulu ya. Mana suaranya dulu? Yeah, yeah, yeah, yeah. Mantap. Yang sebelah kiri. Suaranya ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bagus juga nih. Sekarang nyanyi bareng-bareng. Yang di depan juga, mentor-mentor juga nyanyi bareng ya. Seperti mati lampu, ya sayang. Cintaku tanpamu bagai malam tiada berlalu. Lanjut. Lanjut. Rewo, rewo. Lanjut. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.